Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله hari ini adalah merupakan hari pertama kajian kita. Insyaallah taala kita akan mulai tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah. Yang akan kita bahas insyaallah taala kajian pada bulan Ramadan ini yaitu kitabus Siyam dari kitab Bulughul Maram lil Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani. Dan Ibn Hajar rahmatullahi taala alaihi akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang ahkamus siyam. Kemudian di sana disebutkan tentang hal-hal yang berkaitan tentang itikaf. Semuanya disebutkan. Insyaallah taala kita akan bahas pada babnya. Sebelum kita memasuki kajian kita Bulughul Maram lil Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih, sebelumnya kita mukaddimah tentang puasa Ramadan, bahwa puasa Ramadan adalah merupakan rukun Islam yang keempat sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ahsanta, siapa yang mengeluarkan hadis itu? Muttafaqun alaih. Naam, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bunyal Islam ala khamsi: syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa itai zakah wa shaum ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Naam. Dihafal hadis ini, siapa sahabatnya dan juga siapa yang mengeluarkan hadis ini. Hadis Ibnu Umar rawahu muttafaqun alaih. Hadis itu menunjukkan tentang bahwa puasa Ramadan adalah merupakan rukun Islam, pondasi Islam. Karena Islam didirikan dengan 5 perkara tadi. Bunya Islamu ala khamsin. Dan dikatakan oleh al-allamah Syekh Shalih Fauzan afidhahullahu ta'ala bahwa dijadikan puasa itu rukun Islam yang keempat karena kewajiban puasa hanya pada bulan Ramadan. Dalam satu tahun hanya satu bulan saja. Dan dikatakan oleh Allamah Syekh Shalih Fauzan dijadikan salat rukun Islam yang kedua setelah syahadat, karena kewajiban salat setiap hari, 5 waktu setiap hari. Kemudian zakat dijadikan rukun Islam yang ketiga karena kewajiban zakat itu mencapai nisab dan juga satu haul. Satu haul itu satu tahun dari bilangan hijriyah. Dan dijadikan puasa rukun Islam yang keempat karena kewajibannya setahun hanya satu bulan saja, itu bulan Ramadan. Dan jadikan haji rukun Islam yang kelima karena kewajiban haji hanyalah satu kali dalam seumur hidupnya. Nah, itu juga bagi yang mampu. Ini sebagaimana disebutkan di akhir hadis, man istata'a ilaihi sabila, apabila dia mampu untuk melaksanakannya. Dan kewajiban puasa Ramadan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kewajiban Allah puasa itu juga diwajibkan sebelum orang-orang kita, sebelum kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang ahlul kitab, mereka juga berpuasa. Akan tetapi ada perbedaan puasanya, yang dimana mereka tidak sahur. Nah, dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, fasal, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, yaitu aqlatus sahur. Pembeda puasa antara kita dengan puasa ahlul kitab adalah dengan sahur. Mereka juga berpuasa tapi ada perbedaannya. Itu diantaranya mereka tidak makan sahur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kewajiban Allah berpuasa yaitu la'allakum tattaqun. Naam. Dan keutamaannya sangat banyak sekali, bahwa berpuasa di mana asyam termasuk adalah junnah, perisai, yaitu biqaya minan nar wal ma'asi. Kemudian keutamaan berpuasa itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat-lipat, la ya'lamuha illallah. Berapa pahalanya itu dikatakan dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bih, Allah yang sendiri yang akan berikan pahala dengan berlipat-lipat. Nah, kemudian keutamaan berpuasa disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa mulut orang yang berpuasa itu atyab indallah min rihil misq, wanginya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wangi minyak. Kenapa? Karena orang yang berpuasa dia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka beribadah, mengerjakan kewajiban berpuasa Ramadan. Kemudian keutamaan orang yang berpuasa, dia mempunyai mendapatkan 2 kegembiraan, lisaim farhatan. Baik. Berpuasa Ramadan, bulan Ramadan adalah merupakan bulan min afdul syahr, karena dalam bulan Ramadan di sana terdapat keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan pada bulan yang lain. Apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Banyak. Turunnya Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Kemudian pada bulan Ramadan, yaitu yang di mana bulan ampunan dinamakan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, karena di sana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba, mereka yang berpuasa dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Min hadis man? Hadis siapa? Min hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan dinamakan Syahrul Ramadan Syahrul Maghfirah, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, man shoma Ramadan. Dan juga dalam hadis yang lain, man qama Ramadan. Qama di sini yaitu yang menghidupkan malamnya dengan melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, sahabatnya sama, yang mengeluarkannya juga sama, muttafaqun alaih, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Lafadznya semuanya sama, yang berbeda yaitu di awal. Ada man shoma, ada man qama. Bahkan di dalam hadis yang lain juga disebutkan, barang siapa yang qiyamul lail dan mencari malam Lailatul Qadar. Sahabatnya sama, Abu Hurairah. Dan yang meriwayatkan juga sama, muttafaqun alaih. Sehingga keutamaan dari bulan Ramadan itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan sahabat Abu Hurairah. Yang dimana Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sekitar lebih dari 5000 hadis. Dan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang dimana Bukhari dan Muslim adalah dua kitab yang sahih setelah Al-Quran. Itu kitab Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Keutamaan yang lain yaitu sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu an-nar, na'am, wa suddifatish shayatin, muttafaqun alaih. Qala rahimahullahu ta'ala, kitabu as-siyam. As-siyam secara bahasa yaitu al-imsak, menahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakuli. Afwan, saya ulangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman fakuli inni nadartu lirrahmani sawma. Allah Subhanahu wa taala berfirman faquli, maka katakanlah oleh engkau, inni nadartu lirrahmani sawma, sesungguhnya saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala sawma. Sawma di sini ai somtan, yaitu menahan. Dan menahan di sini secara istilahan yaitu al-imsak bin niyah anil muftirat. Dikatakan oleh para ulama bahwa as-siyam secara istilahan yaitu al-imsak bin niyah anil muftirat min syakhsin makhsus fi waqti makhsus. Ini ta'rif, definisi as-siyam secara istilahan. yaitu al-imsak bin niyah, menahan dengan niat. Berpuasa adalah merupakan ibadah, dan ibadah la budda min niyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan innamal a'malu bin niyah. Dan pembahasan niat di sini insyaallah taala kita akan bahas pada babnya tentang niat puasa. Ada pembahasan khusus dalam kitab ini, kitab Bulughul Maram, kitab Siyah, yaitu pembahasan tentang niat. Tayyib. Kita teruskan bahwa as-siyam secara istilahan al-imsak bin niyah anil muftirat, menahan dengan niat, anil muftirat, dari sesuatu yang bisa batalkan puasa. Dan muftirat di sini yaitu al-aql, makan, minum, dan jima. Yang tiga di sini ini muttafaqun alaih. Seseorang yang apabila melakukannya dengan sengaja, muttafaqun alaih bahwa puasanya batal. Nah, dan di sana ada beberapa perkara yang khilaf di antara para ulama selain dari yang disebutkan. Selain dari makan, selain dari minum, selain dari cima. Yaitu selain ini khilaf di antara para ulama. Seperti contohnya Allah berbekam, yang insyaallah taala kita akan bahas pada pembahasannya. Kemudian contoh yang lain seperti muntah disengaja atau tidak disengaja, apakah membatalkan puasa? Khilaf di antara para ulama. Nah, di sini sebutkan yang tidak ada khilaf, yaitu makan, minum, dan jima. Nah, dengan sengaja. Al-imsak bin niyah anil muftirat min syakhsin makhsus. Kita teruskan definisi dari as-siyam yang tadi kita sebutkan, yaitu al-imsak bin niyah. Dia menahan puasanya dengan niat dari sesuatu yang bisa membatalkan puasanya, dari makan, minum, ataupun jima. Min syakhsin makhsus, dari seseorang yang khusus. Min syakhsin makhsus di sini yaitu seorang yang muslim, al-mukallaf. Al-muslim keluar kepadanya kafir. Karena berpuasa adalah ibadah, yang dimana ibadah di sini ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syarat dari kewajiban puasa Ramadan yaitu al-Islam. Orang yang kafir kemudian dia masuk Islam, maka dia tidak wajib baginya untuk mengqadha puasa yang ketika dia pada masa kafir. Kemudian yang kedua al-mukallaf, bahwa syarat kewajiban puasa Ramadan dari orang-orang yang khusus yaitu al-mukallaf. Apabila disebutkan al-mukallaf yaitu aqil baligh. Berpuasa itu kewajiban puasa Ramadan itu orang yang aqil. Sedangkan orang yang majnun tidak ada kewajiban baginya. Kenapa? Majnun. Bagaimana dia akan beribadah sedangkan dia tidak punya akal, majnun. Kadang ngomong sendiri, teriak-teriak sendiri, cungkir balik di jalanan sendiri atau lain sebagainya, majnun. Bahkan sholat pun tidak ada kewajiban baginya. Kemudian kewajiban dari syarat dari kewajiban puasa Ramadan al-bulugh, yaitu baligh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rufi'al qalam anis salasa, bahwa qalam itu rufi'a, diangkat dari tiga orang. Ini tidak dosa baginya apabila tidak mengerjakannya, yaitu as-sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia yahtalim. Yahtalim itu sampai dia baligh. Sehingga anak kecil yang belum baligh, dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Akan tetapi perlu untuk dilatih agar dia terbiasa nanti ketika dalam keadaan dia sudah baligh, memasuki bulan Ramadan, dia sudah bisa untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, dilatih setengah hari misalkan, atau lebih dari itu, agar dia bisa melatih dirinya berpuasa. Nah, kalau bisa satu hari penuh, fahuwa ahsan. Apabila memberatkan dirinya, karena dia misalkan belum mampu, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, karena dia tidak ada kewajiban. Anak kecil yang belum baligh. Kemudian kewajiban, syarat dari kewajiban berpuasa Ramadan yang telah kita lewati, al-Islam, al-bulugh, taib, tanda-tanda bahwa seorang anak itu sudah baligh, ada beberapa tanda. Yang pertama, ihtilam, dia bermimpi dengan mimpi yang khusus. Kemudian yang kedua, tumbuh bulu kemaluan. Di sekitar kemaluannya bulu, tumbuh bulu. Nah, itu tanda bahwa dia telah baligh. Kemudian wanita, dia telah haid. Kemudian syarat dari kewajiban berpuasa Ramadan, sehat. Dia dalam keadaan sehat. Orang yang dalam keadaan sakit, dia boleh baginya untuk tidak berpuasa Ramadan, akan tetapi wajib baginya untuk mengqadha nanti di selain pada bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man kana maridan." Apabila seseorang sakit atau dia dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka puasanya diganti di waktu yang lain. Sehingga orang yang sedang dalam keadaan sakit, yang di mana sakitnya tadi dia tidak mampu untuk berpuasa, atau bahkan ditakutkan apabila dia berpuasa akan bertambah sakitnya, akan bertambah. Dalam keadaan seperti ini, boleh baginya untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, karena kan dia mempunyai udzur, akan tetapi diganti nanti fi ayyamin ukhra, di waktu yang lain. Kemudian yang berikutnya, al-iqamah. Orang yang sedang dalam keadaan mukim, orang yang sedang dalam keadaan safar, boleh baginya untuk berbuka? Jawabannya boleh. Dan pembahasan ini kita akan bahas pada babnya tentang berpuasa dalam keadaan safar. Akan tetap pada babnya nanti ada pembahasan khusus bahwa orang yang sedang dalam keadaan safar boleh baginya untuk berbuka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan wa ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Karena seseorang dalam keadaan safar, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "As-safar qita'atun minal azab." Potongan bagian dari siksaan. Yang di mana dia sulit untuk tidur, sulit untuk istirahat, pusing, lain sebagainya. Sehingga apabila dia berpuasa ditakutkan staminanya drop, nah, maka boleh baginya untuk berbuka. Nah, kemudian syarat dari kewajiban puasa Ramadan yaitu bagi wanita tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan nifas. Nah, bagi wanita tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan nifas. Nah, dan syarat di sini disebutkan oleh para ulama di kitab Fiqh Al-Muyassar. Di situ disebutkan apa saja syarat kewajiban puasa Ramadan. Ini antaranya al-Islam, al-bulugh, al-aql, sihah, al-iqamah, al-khulu min al-haid wa an-nifas. Nah, kita teruskan kembali ta'rif definisi dari as-siyam. Al-imsak bin niyah anil muftirat min syakhsin makhsus fi waqtin makhsus. Fi waqtin makhsus, yaitu pada waktu yang khusus. Pada waktu yang khusus di sini yaitu min tulu'il fajri tsani, yaitu ketika terbitnya fajar yang kedua, yang dinamakan fajar sabiq. Min tulu'il fajr tsani ila ghurubis syams, sampai matahari terbenam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas terhadap kalian lakumul khaytul abyad. Khaytul abyad di sini yaitu an-nahar, bayad an-nahar, yaitu cerahnya an-nahar, minal khaytil aswad, dari benang aswad. Bintang aswad di sini yaitu malam hari. Ini merupakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa waktu berpuasa itu ada waktu khusus yang dimulai ketika terbitnya fajar yang kedua. Sehingga di dalam ta'rif definisi di sini fi waqtin makhsus, bahwa kewajiban berpuasa adalah min tulu'il fajr tsani, ketika terbit fajar yang kedua. Nah, di sana ada beberapa yang 10 menit, ya sekitar 10 menit sebelum adzan, itu orang-orang menahan makan dan minumnya. Bahkan di speaker-speaker disebutkan dengan kalimat al-imsa artinya menahan, sehingga mereka tidak makan dalam rangka ihtiyat, padahal di sana tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Selama adzan belum dikumandangkan dari terbit fajar yang kedua, boleh seseorang makan dan minum. Faqulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuk ke hadis yang pertama dari kitab Bulughul Maram insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naqtafi lahu subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.